Alhamdulillah sudah terprogram di ruangan biar kami, keluarga besar yang punya sound system ya. Dan thank you keluarga besar yang dari Mojok, terima kasih buat panjenengan. Thank you khususnya pada kesempatan malam kali langsung dikasih ada Arjuna, Arjuna Buaya. Kita bermain bersama, sound system, Emma, Si, Resti, Ananta, Vitalia, Kansa. Dian Rektor, terima kasih. Yang punya... Yang punya keempat juga terima kasih ya. Dan teman-teman gue juga terima kasih buat rekan-rekan semua ya. Para yang punya Heru 27. Yang punya nama satu yang di rumah. Yo! Sudah dikasih ya, Arjunanya Buaya ya. Dan terima kasih.